Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Masih pada hadis ke-9, hadis Abu Abdurrahman Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kafratu masailihim واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Yang aku larang terhadap kalian, tinggalkan. Yang aku perintah pada kalian, lakukan semampu kalian. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian, banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabinya. Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu bahwa dari kesempurnaan syariat Allah, kalau itu larangan, maka pasti manusia bisa meninggalkannya, pasti mampu. Tetapi perintah belum tentu mereka mampu. Maka digantungkan perintah itu kepada kemampuan mereka, sebatas kemampuannya, sebatas mereka bisa. Dan dicontohkan oleh para ulama, kalau larangan misalnya kita katakan jangan masuk lewat pintu ini, maka semua orang bisa untuk tidak masuk ke pintu itu. Namun ketika dikatakan angkat batu ini, perintah, angkat besi ini, belum tentu semua orang mampu mengangkatnya. Oleh karenanya, rahmat Allah kepada hambanya, jika itu perintah, maka hendaklah mereka lakukan semampu mereka. Hadis ini, hadis azim, menjelaskan kepada kita bahwa ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang Rasul berikan kepada kalian, ambillah, lakukan. Yang Rasul larang terhadap kalian, maka tinggalkanlah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, berarti kita Muslim diperintah untuk meninggalkan serta menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, perlu kita fahami, para ulama jelaskan, al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang syariat, yang dilarang di dalam sunnah, itu khilaful asal. Menyalahi hukum asalnya. Kenapa dikatakan menyalahi hukum asalnya? Karena hukum asalnya, syariat, bukan larangan. Hukum asalnya banyak itu. Syariat adalah perintah. Syariat itu memerintah sesuatu yang diamalkan, dilakukan. Dengan demikian, yang dilarang itu menyalahi atau berbeda dengan asalnya. Asal syariat memerintah, diperintah ini, diperintah itu. Maka larangan beda dengan perintah-perintah tersebut, keluar dari hukum asalnya. Dan dari rahmat Allah, larangan kalau dibanding dengan perintah, sedikit sekali larangan. Prosentase larangan jauh lebih kecil dibanding dengan perintah. Hal ini karena apa yang dilarang oleh syariat, larangan tersebut menyalahi asalnya. Oleh karena itu pula Allah tidak menjadikan jiwa manusia secara kejiwaan tidak memerlukan larangan-larangan tersebut. Manusia tidak perlu, tidak ada hajat. Hajat mereka kepada yang dilarang tidak ada. Mereka tidak perlu dengan yang dilarang-dilarang tersebut secara kejiwaan, secara psikologi, psikis manusia tidak memerlukannya. Bahkan sebaliknya, mereka tidak perlu. Sudah cukup tanpa larangan-larangan itu pun, mereka bisa hidup dengan tenang dan baik. Contoh misalnya, dalam At-Imah, bab makanan, yang dilarang sedikit. Salah satunya misalnya, yang disembelih dengan selain nama Allah, manusia tidak memerlukan hal tersebut. Begitu pula bangkai, binatang mati tanpa disembelih, manusia tidak memerlukan bangkai tersebut. Ada yang halal dan itu sangat mencukupi bagi mereka. Begitu pula minuman, ashribah, yang haram sedikit, khamr misalnya, bir, minuman keras, manusia tidak memerlukan. Yang Allah halalkan, Allah bolehkan banyak dan mencukupi mereka. Air, susu kah, teh, dan yang lain-lainnya. Begitu pula albisa, pakaian. Yang haram, manusia kita tidak memerlukan yang diharamkan tersebut. Secara umum, yang dihalalkan dalam syariat sudah sangat mencukupi apa yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Oleh karenanya, fuqaha sebutkan manhiyat, yang dilarang-dilarang dalam setiap bab, dari bab-bab fiqih, istisna, pengecualian saja. Keluar dari hukum asalnya. Dalam minuman misalnya tadi, khamr pengecualian dari yang dihalalkan oleh Allah, dibolehkan. Dalam makanan, bangkai yang tidak disebut nama Allah, pengecualian dari yang dihalalkan oleh Allah. Pakaian pun demikian. Dalam jual beli, akad bai' wa syira' juga demikian. Yang dilarang bentuk-bentuk jual beli sedikit. Pengecualian dari sekian banyak yang dihalalkan oleh Allah. Wahakadha. Dan ini dari min lutfillah bi'ibadih. Allahu latif. Allah itu penyayang dan faham, maha tahu apa yang diperlukan hambanya. Yang dilarang tidak Allah jadikan sesuatu yang diperlukan dalam hidup mereka, apalagi menjadi pilar tiang untuk kehidupan mereka, tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, manusia tidak memerlukan, tidak ada hajatnya terhadap yang dilarang itu, dan itu sedikit. Dari sekian banyak makanan yang halal, yang enak, nikmat, banyak macamnya, yang haram sedikit. Begitu pula minuman, begitu pula makanan, dan bab-bab yang lain. Sehingga al-manhiyat, yang dilarang-dilarang ini, ibtila minallah, menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka mau taat meninggalkannya, ataukah lebih menuruti syaitan dan hawa nafsu mereka, tetap mengambil dan melanggar yang Allah haramkan. Perkara lain di dalam hadis bahwa yang tidak dilarang oleh agama. Baik, kita melanjutkan. Yang tidak dilarang di dalam syariat, yang tidak dilarang dalam agama, atau sesuatu yang diperintah oleh Allah, oleh Rasulnya, maka itu pasti khair, pasti baik. Selama itu bukan larangan syariat, atau itu merupakan perintah syariat, maka itu pasti baik, pasti khair. Bahkan kalaupun seseorang mengamalkannya dengan niat ikhlas, mengharap ridha Allah semata, ataupun sesuatu itu dia amalkan dengan niat-niat yang lain tanpa adanya keikhlasan kepada Allah, tetap amalan itu menjadi amalan khair, amalan baik, walaupun niat orangnya rusak, niat orangnya jelek, mungkin riya atau yang lainnya. Seperti yang para ulama sebutkan terkait ayat An-Nisa, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada baik kebanyakan pembicaraan manusia kecuali yang memerintah kepada sedekah, ma'ruf, atau mendamaikan di antara orang yang bertikai, berselisih. perintah-perintah ini, sedekah, ma'ruf, mendamaikan orang yang sedang bertikai, berselisih, merupakan amal khair masing-masingnya. Masing-masingnya merupakan amal khair, amal kebaikan. Walaupun orang mengamalkannya tanpa niat yang baik. Kenapa disebutkan demikian? Karena manfaatnya muta'addiyah. Manfaatnya aktif kepada orang lain. Namun, tentu jika dia mengamalkan semua itu dengan niat baik, ikhlas, mengharap ridha Allah semata, ya selain itu amalan baik, dia pun mendapat pahala besar di sisi Allah. Mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Namun jika niatnya rusak, jelek, dia tidak mendapat pahala. Namun, kebaikan amalan-amalan tersebut tetap menjadi baik. Demikian. Karenanya Allah mensifatinya dengan khairiyah. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada baiknya, tidak ada khair apa yang dilakukan manusia kecuali yang memerintah sedekah, ma'ruf, atau mendamaikan. Berarti masing-masing ini sedekah, ma'ruf, islah, amal khair, amal kebaikan. Disifati oleh Allah dengan kebaikan. Allah sebutkan, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Yang melakukan itu mengharap ridha Allah, akan kami berikan padanya pahala yang besar. Maka orang yang mengajak pemerintah kepada sedekah atau perbuatan ma'ruf atau mendamaikan orang yang bertikai, berselisih, dengan itu dia telah melakukan kebaikan. Artinya amalan dia amalan khair. Sekali lagi, walaupun mungkin niat orangnya jelek. Sekali lagi, kenapa demikian? Karena ini amal muta'addiyah. Muta'addiyatun nafa'. Manfaatnya besar, banyak. Untuk orang lain mendapat kebaikannya. Ini perintah. Lihat besarnya, manfaatnya, apa yang diperintah oleh Allah, bahkan tidak berubah kebaikannya. Walaupun niat orangnya jelek, rusak, tetap itu menjadi amal kebaikan, amal khair. Allah sifati dengan khair. Karena ini perintah dari Allah. Beda dengan larangan. Beda dengan yang diharamkan. Yang dilarang, yang diharamkan harus ditinggalkan. Harus dijauhi. Tidak ada baiknya. La khaira fil manhiyat wal muharramat. Tidak ada baiknya pada yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Sama sekali tidak ada baiknya. Kalaupun mungkin orang mengatakan ada manfaatnya duniawiyah. Dalam perkara dunia ada manfaatnya, walaupun itu dilarang. Maka kita katakan, na'am, mungkin ada manfaatnya duniawiyah. Namun, manfaat duniawiyah itu kecil, sedikit di hadapan madharatnya dan kerusakan, kejelekannya yang begitu banyak, besar. Contoh Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya padamu tentang khamr, minuman keras, memabukkan, judi. Katakan padanya dosa besar dan ada manfaatnya bagi orang. Seperti judi, ya kalau dikatakan manfaat duniawi mungkin saja ada. Orang gambling, dia taruh misalnya pasang 100 ringgit, kalau dia menang mendapat 1000 ringgit. Dan itu kebaikan dalam artian manfaat. Keuntungan, laba dia dapati. Tapi seperti Allah katakan, dosanya, madharatnya lebih besar, lebih banyak dibanding manfaat yang mereka katakan ada padanya. Seperti itu pula khamr, mungkin ada manfaatnya, menghangatkan tubuh, apalagi di musim dingin. Nah, tapi dosanya, madorotnya jauh lebih besar, lebih banyak dibanding kemanfaatan yang diharapkan darinya. Ini dalam larangan-larangan Allah. Artinya dari ini, penjelasan ingin kita sampai pada suatu poin, bahwa kalau itu perintah, kalau itu ajaran dari Allah dan Rasul-Nya, diperintahkan, pasti baik, pasti membawa kebaikan. Bahkan seperti tadi, kalaupun niat orangnya tidak soleh, tetap itu amal kebaikan, Allah sebutkan khair. Karena manfaatnya pun lebar. Manfaatnya merata kepada orang lain, merasakan. Banyak pihak yang mendapat kebaikan darinya. Adapun larangan yang diharamkan Allah, tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Dan tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang dilarang tidak akan mendatangkan, tidak akan membawa maslahat. Tidak akan membawa manfaat sama sekali. Dan orang seperti tadi tidak perlu dalam kehidupan mereka. Makanya tidak Allah jadikan yang dilarang itu menjadi keperluan hidup manusia. Nggak mungkin. Nah, Allah Rahim, Maha tahu tentang hambanya, khabir. Nah, yang dilarang-dilarang itu manusia dalam keadaan tidak memerlukannya. Sama sekali mereka tidak terikat hidup mereka dengan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. dalam hadis ketika Rasul katakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, yang aku larang kalian maka jauhi, tinggalkan. Di sini ada perkara yang sering disebutkan ulama, penting bagi seorang penuntut ilmu, yaitu kalau itu larangan dalam perkara-perkara ibadah, maka itu hukumnya haram. Namun fuqaha sebutkan kalau larangan-larangan itu dalam bab adab, maka itu makruh. Dilihat larangan itu babnya apa, dalam masalah apa. Jika itu adab, adab makan, adab minum, maka makruh mereka sebutkan. Ada berpakaian, maka larangan-larangan itu membawa hukum makruh. Tetapi kalau itu masalah-masalah ibadah, maka haram hukum dari larangan-larangan tersebut. Kenapa mereka sebutkan demikian? Karena kalau itu ibadah, maka hukum asalnya tauqif. Tauqifi ya. Artinya orang tidak boleh beribadah semaunya. Tidak boleh mengamalkan semaunya. Jika ada larangan dari Allah, dari Rasulnya, berarti itu haram. Tidak boleh mereka mengamalkannya. Dari sini kita tahu kesepakatan ijma ulama bahwa larangan kalau itu dalam bab adab maka makruh, sebagaimana perintah kalau itu dalam bab adab maka sunnah atau mustahab. Kecuali mereka sebutkan, tentu dalam setiap bab ada pengecualian. Kecuali kalau ada qarinah lain, ada penguat lain, menguatkan bahwa larangan itu sekarang bukan lagi makruh tetapi menjadi haram. Karena dikuatkan oleh perkara-perkara yang lainnya. Kita ambil contoh. Di hadis Bukhari, Rasulullah sebutkan, wala akufu wa alla wa alla akuffa thawban wala sya'ran fis salah. Dalam sholat, aku dilarang untuk melipat pakaian, baju, atau juga rambut di dalam sholat. Tidak boleh melipat atau mengikat pakaian, begitu pula rambut di dalam sholat. Taib. Pertanyaannya, ini berkaitan langsung dengan ibadah atau tidak? Artinya itu ibadah ataukah lebih kepada adab di dalam ibadah. Dalam hal ini adab berpakaian. Adab dalam berpenampilan di hadapan Allah. Nah, ini adabnya dalam berpakaian di dalam sholat untuk pakaiannya tidak dilipat. Untuk rambutnya pun tidak dilipat di dalam sholat. Dari situ fuqaha sebutkan ini hukumnya makruh. Yani jika seseorang melipat pakaiannya di dalam sholat. Misalnya lengan bajunya dia lipat karena merasa kepanjangan. Atau celananya dia lipat. Itu menyalahi adab sholat. Hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Ini bab adab. Seperti yang tadi dijelaskan. Ya Allah. Sehingga kalaupun seseorang, sehingga jika seseorang di dalam sholat melipat pakaiannya, atau melipat rambutnya karena panjang misalnya, hukumnya makruh. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tidak rusak, tidak batal. Demikian fuqaha sebutkan. Karena kalau jika hukum itu haram, maka berpengaruh sholatnya menjadi rusak dan batal. Ini dalam bab apa? Ada larangannya makruh. Baik, sekarang perintah. Kita ambil contoh hadis. Samillah. Qul biyaminik. Wa qul mimma yalik. Bacalah bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Dan makan yang dekat denganmu. Ambil yang makanan dekat denganmu. Mayoritas ulama, banyak dari ulama mengatakan ini adab. Adab apa? Adab makan. Bab adab dalam makan. Sehingga dengan itu mereka katakan makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Perintah ini perintah mustahab, perintah sunnah. Karena babnya adab. Jika dikatakan makan dengan tangan kanan sunnah, berarti jika misalnya seseorang makan dengan tangan kirinya, apa hukumnya lawan dari sunnah? Makruh. Walaupun tentunya ada ulama lain yang mengatakan itu haram makan dengan tangan kiri. Berarti makan dengan tangan kanan bagi mereka wajib hukumnya. Kita tidak sedang membahas hukum dalam masalah fikih, tetapi sedang mengetahui bagaimana tatbik, bagaimana para ulama menerapkan kaidah-kaidah itu dalam nusus dalil. Tadi kalau perintah dalam adab itu sunnah, kalau larangan dalam adab itu makruh. Ya, contohnya seperti tadi, banyak. Nah, Rasul melarang seseorang berjalan dengan satu sandal. Nah, imma dia pakai keduanya atau dia lepas kedua-duanya. Ini juga adab, adab berpakaian, bersandal, bersepatu, pakai kasut. Adabnya begitu. Maka ini sunnah. Hukumnya demikian dalam bab-bab yang lain. Ini contoh saja. Walaupun dalam tiap masalah nanti di sana ada khilaf dan didudukkan lebih panjang lebar oleh para ulama. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang, tinggalkan, jauhi oleh kalian. Seperti yang telah lalu, tidak dikaitkan dengan kemampuan meninggalkan larangan. Tapi diwajibkan mereka menjauhinya. Karena seperti yang telah lalu, setiap orang pasti mampu untuk meninggalkan, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh syariat. Karena mereka sendiri tidak perlu dalam hidupnya. Bukan menjadi keperluan hidup apa yang dilarang oleh agama. Apalagi sampai dikatakan mutor. Orang dalam keadaan perlu darurat sangat. Mau tidak mau mereka perlu sangat memerlukan yang dilarang itu. Tidak mungkin. Jika seperti itu, enggak mungkin itu diharamkan oleh Allah SWT. Ini larangan. Kita masuk kepada wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah kalian, lakukan semampu kalian. Perintah banyak yang diperintah oleh syariat. Bentuknya macam-macamnya banyak sekali. Beda dengan larangan sedikit. Berdasarkan hadis ini, kaidah penting, kaidah yang ulama sebutkan, la wajib ma'al ajiz. Tidak ada hukum wajib kalau orang sudah tidak mampu. Artinya sudah berubah, tidak lagi wajib baginya melakukan perintah, perintah syariat, kalau memang sudah tidak ada kemampuan pada dirinya. Dan kita contohkan sholat berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring, semampunya. Dan itu umum yang Rasul katakan, berdirilah. Maka selama berdiri itu mampu dalam kemampuannya, maka wajib baginya berdiri. Baik itu mampu secara utuh, artinya dia berdiri dengan kedua kakinya, atau dia bisa berdiri dengan bantuan. Bisa berdiri tapi dengan bantuan. Misalnya dia berdiri sholat dengan bersandar ke tembok, atau mungkin berpegangan apa sesuatu, dia mampu berdiri. Maka ya tetap wajib baginya berdiri dengan cara berpegangan atau sandar. Sampai ketika dia betul-betul tidak mampu berdiri kakinya, misalnya, ya barulah saat itu dia duduk bersila di dalam sholatnya. Itu yang Allah sebutkan. wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj dalam al-hajj. Allah tidak jadikan kesulitan dalam agama kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan kepada kami yang tidak mampu kami mengamalkannya. Ini dalil-dalil yang sesuai sama dengan hadis ini. Maka semampu kalian lakukan perintah-perintah syariat. Perintah itu selalu digantungkan dengan kemampuan dan kekuatan kalian. Perintah dengan larangan di sini para ulama bahas seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, mana yang lebih afdol? Apakah lebih afdol ketika seorang hamba mukmin meninggalkan larangan yang haram, ataukah lebih afdol ketika seorang mukmin mengamalkan, mentaati perintah dalam syariat? Sebagian dari ulama menganggap meninggalkan perintah lebih afdol. Kenapa demikian? Karena ada pertentangan syahwat dalam diri orang. Sebagaimana hadis wa huffatil annar bisyahawat. Neraka diliputi, diselimuti dengan syahwat. Artinya orang senang kadang dengan yang dilarang-dilarang itu. Menginginkannya. Maka dengan meninggalkan yang dilarang, perlu perjuangan orang, usaha untuk menjauhinya. Makanya lebih afdol dari mengamalkan perintah. Namun sebagian ulama lain sebaliknya, menjalankan perintah lebih afdol. Karena mengamalkan perintah itu ada wujudnya. Artinya seseorang melakukan sesuatu, mendatangi sesuatu. Sholat misalnya, dia berdiri, dia membaca, dia rukuk, dia sujud, dia tawaf, kalau haji misalnya umroh, dia sa'i, dia ada yang dia lakukan. Beda dengan larangan, ketika orang meninggalkan larangan, dia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada amalan dia, tidak ada perbuatan dia yang dia lakukan. Ya, cuman dia tidak minum khamr, dia tidak berzina, dia tidak ini. Nggak ada yang dia lakukan. Sementara perintah, dia melakukan sesuatu. Makanya itu lebih afdal. Mereka kuatkan ini dengan kisah Nabiullah Adam alaihi salam. Dosa yang karenanya beliau diturunkan dari jannah bentuknya adalah melanggar larangan. Dilarang oleh Allah makan buah tertentu di surga dan itu dilanggar karena godaan syaitan. Dia lakukan, dia ambil, dia makan yang dilarang itu. Dan pada akhirnya beliau bertobat dan diampuni, diterima oleh Allah. Beda dengan iblis. Dosanya adalah meninggalkan perintah. guru. Diperintah sujud kepada Adam, dia nolak. Nah, sehingga dia dimurkai Allah, dilaknat, dan seterusnya. Menunjukkan lebih besar. Perkaranya lebih besar. Dosanya lebih berat. Ketika orang meninggalkan perintah dibanding orang melakukan yang dilarang. Walaupun keduanya tentunya jelek, tapi pembahasannya mana yang lebih besar. Dengan demikian, kembali kepada tadi, mengamalkan perintah-perintah syariat lebih afdol daripada meninggalkan larangan-larangan syariat. Dari pembahasan ini, mengajak kita kepada permasalahan lain, yaitu perintah berarti lebih agung, lebih penting, lebih besar dibanding larangan. Dan dengan itu, ketergantungan umat manusia terhadap perintah itu lebih besar dibanding mereka meninggalkan larangan. Maka dari sini kita tahu kesalahan banyak dai, kesalahan banyak para penceramah. Mereka membesarkan sisi larangan pada jiwa manusia, umatnya. Dibesarkan larangan-larangan itu. Bahkan kalau mereka bicara tentang larangan, mereka bicarakan dengan detail, dengan terperinci, betul-betul ditampakkan kalau itu besar dan berbahaya. Namun dalam perkara perintah, tidak seperti itu mereka. Tidak memberi rincian bagaimana seharusnya, tidak menganjurkan mereka, tidak diajak menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ini kesalahan, jelek, tidak baik. Makanya kita dapati kalau dai-dai hizbi, penceramah-penceramah bid'ah, seringnya seperti itu. Kamu dapati misalnya bicara riba, wah, riba ini begini, begini, begini, zina itu begini, begini, yang dilarang-dilarang. Mau bicara panjang, lebar, kesana, kemari, lama, satu jam, dua jam. Rinciannya ini, itu. Tapi dalam masalah perintah, tidak sesemangat itu. Paling-paling kalaupun disampaikan, sholatlah misalnya. Penting sholat ini, rukun dalam agama, tiang dalam Islam. Nah, cuma global-global begitu saja. Padahal yang seharusnya sebaliknya. Perintah ini dirinci, diperjelas. Begini, karena lebih penting, lebih agung, lebih afdol yang menjalankan perintah dibanding yang meninggalkan larangan. Seharusnya umat dididik, diajari untuk lebih terikat, lebih mementingkan menjalankan perintah-perintah syariat. Biasanya misalnya jamaah tabligh, sering dari mereka, ya kami ngajak orang sholat ke masjid, cuma begitu saja. Tidak dijelaskan sholat itu bagaimana, tata caranya, siwat sholat Nabi, dari takbir sampai salam, apa yang dia baca dan seterusnya. Fikih tentang itu mereka gak punya ilmunya. Kalau disuruh bicara riba, dosanya, menggunjingkan orang lain, namimah, dosanya apa misalnya, riba atau yang lain, panjang lebar. Tidak demikian para ulama sunnah. Yang dilarang harus disampaikan. Tetapi pembahasannya, mana yang lebih diprioritaskan, agar umat lebih tergantung, lebih mementingkan, ya tentu perintah, karena itu lebih besar, lebih penting, lebih agung dan lebih afdal di sisi Allah SWT. Diajak dan diingatkan terus agar mereka mengamalkan perintah-perintah Allah. Hadis Rasulullah sebutkan, fa'innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan umat sebelum kalian, banyak tanya dan menyelisih nabinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak berbicara, banyak tanya, membahas permasalahan agama tidak boleh sebatas dijadikan bahan pembicaraan semata. Para sahabat, mereka tidak bertanya kepada Rasulullah SAW seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan mereka sedikit dalam masalah faraid. Makanya mereka senang jika ada orang badui datang tanya sesuatu kepada Rasul, dan badui tidak kenal malu. Apa yang mereka mau sampaikan, mereka sampaikan. Sementara sahabat malu, kemudian sangat wibawanya Rasulullah, mulia di depan mereka. Walhasil, kalau badui datang, senang para sahabat bisa mendapat faedah dari apa yang mereka tanya dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Asyahid, sahabat tidak banyak tanya kepada Rasulullah. Dan ini adab penting. Adab yang perlu dijaga oleh seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Hal ini berarti banyaknya tanya seseorang, banyak bicara, tidak menunjukkan keagamaannya. Bukan berarti dia orang yang Masya Allah beragamanya. Kenapa? Orang yang istiqomah, karena banyak tanya. Tidak, sebaliknya. Sahabat enggak banyak tanya. Justru mereka orang paling istiqomah, paling beragama, paling warok. Demikian Allah ajarkan pula kepada hambanya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya-tanya sesuatu, kalau itu dijawab akan menyulitkan kalian, akan memberatkan kalian. Bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada turun wahyu, bukan sifat ahlul ittiba', bukan sifat orang-orang yang taat dan istiqamah, bukan sifat ahlu sunnah. Tanya sesuatu dalam perkara yang tidak ada wahyu di situ dari Quran ataupun sunnah. Sebaliknya berarti, hendaknya kalau mereka tanya, belajar sesuatu yang ada dalilnya. Ayat ini, apa maknanya, maksudnya, tafsirnya, bagaimana, hadis ini, syarah penjelasan ulama, itu sifat ahlus sunnah. Makanya Allah katakan la tas'alu an asya'a in tudalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Menunjukkan kalau pertanyaan itu terkait memahami Qur'an, terkait dengan sunnah Nabi, maka itu tidak mengapa, boleh. Baik. Makanya Allah katakan, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an. Kalau kalian tanya ketika Qur'an turun, tubdalakum, akan tampak bagi kalian. Maka kalau tanyanya terkait dalil yang ada, terkait ayat yang sudah turun, hadis Rasul SAW yang ada, maka itu tidak mengapa, bukan yang dicela. Yang dilarang, yang dicela, permasalahan-permasalahan yang tidak ada guna, tidak ada manfaat dalam kehidupan, tidak menambah ilmu, tidak mendekatkan kepada Allah, tidak mengingatkan akhirat, ini yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Dan demikian, yang Rasul katakan, yang membinasakan umat sebelum kalian, mereka banyak tanya dan menyelisihi nabinya. Kamu perhatikan, orang yang banyak tanya pasti akan banyak berselisih. Yang banyak tanya pasti akan banyak berselisih. Tanya sesuatu yang tidak dia amalkan, akan banyak terjadi perselisihan pada mereka sendiri. Karena kalau saja mereka menyibukkan diri dengan apa yang sudah ada, Quran, Sunnah, bagaimana para sahabat, tabi'in, mereka akan terjaga dari perselisihan. Itu yang mereka pelajari seharusnya, itu yang mereka amalkan. Bertambah ilmunya terhadap fiqhul kitab was sunnah. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah semakin bertambah ilmunya. Bermanfaat. Dengan ini, perkara yang didiamkan di dalam syariat, maka biarkan didiamkan. Jangan jangan di otak-atik, jangan di ibarat sesuatu itu diam, jangan kamu goda-goda, kamu pancing-pancing, kamu gerak-gerakkan untuk kemudian dia akan bergerak. Kemudian dia akan pindah dari tempatnya. Yang didiamkan dalam syariat, biar tetap diam. Jangan kamu cari-cari permasalahan tentangnya. Artinya yang patut dipelajari, orang sibukkan dirinya waktunya, sesuatu yang ada nas, ada dalil, bahas bagaimana ilmunya. Atau terkait kemaslahatan kaum muslimin. Mayoritas umat memerlukan penjelasan tentang ini, maka dijelaskan. Karena maslahatnya besar bagi kaum muslimin. Kalau tidak, itu didiamkan oleh Allah, biarkan terdiam. Jangan di otak-atik. Karena jika itu di otak-atik, dibahas, dipermasalahkan, akan banyak perselisihan di kalangan orang. Oh, enggak, itu begini. Yang satu bicara, oh, enggak, anu. Itu kalau menurut saya begini. Akhirnya banyak perselisihan. Yang semula mereka tidak berselisih, satu. Kalau sudah berselisih, akan mengarah kepada perpecahan. Kalau sudah pecah, mereka akan bermusuhan, berseteru. Dan itu yang dicela dan tidak diinginkan dalam syariah. Walhasil, itu mungkin makna global yang ada di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda. Naam, Saud. Kita cukupkan sekian. Jazakallah khair. Alan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.